Mitra Bisnis, peraturan pemerintah terbaru tentang rokok semakin ketat mengatur industri rokok. Seperti harus adanya peringatan kesehatan yang besar dibungkus dan dilarangnya pencantuman logo dalam acara yang disponsori seperti konser musik. Di lain sisi, pemerintah juga sepertinya membutuhkan pendapatan dari industri rokok melihat tarif cukai yang terus naik. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Petani Tembakau Jawa Tengah, Wisnu Brata. Pak Wisnu, apa komentar Anda? Ya, memang itu adalah kebijakan yang ambigu dari pemerintah. Di satu sisi, pemerintah membutuhkan pendapatan dari sektor cukai. Tetapi di sisi lain, pemerintah mempunyai kebijakan yang endingnya adalah mengeliminasi dari suatu produk itu, produk tembakau terutama. Ya tentu itu akan sangat berdampak besar bagi para petani, karena sampai saat ini produksi petani tembakau itu diserap oleh industri ketek nasional. Jadi seharusnya pemerintah ini lebih bijaksana dan lebih fair ya. Kalau kita bicara tentang produk junk food, tentang minuman beralkohol dan lain-lain, seakan-akan mereka tanpa aturan dan tanpa kendali dari pemerintah. Tapi kalau kita bicara masalah tembakau, seakan-akan bahwa tembakau ini adalah satu-satunya sebab munculnya petaka atau bencana di negara kita ini. Kalau kita bandingkan dengan negara lain, seperti negara penghasil, kalau saya bicara Singapura, Malaysia itu mereka bukan negara penghasil. Tapi kalau saya bicara Jepang, Amerika, dan Eropa, di sana tidak ada aturan tentang pematangan label gambar. Bahkan peringatan-peringatan itu sangat sopan. Contoh adalah smoking killing. Atau di Jepang itu mengatakan bahwa merokok dapat merugikan kesehatan. Tanpa menyebutkan spesifik penyakit-penyakit apa yang bisa disebabkan atau ditimbulkan. Nah, di Indonesia ini cukup bablas. Dan kalau kita memang melihat betul belum meratifikasi ACCC, tetapi aturannya sudah melampaui ACCC kalau saya bilang. Ada saran Pak kepada pemerintah terkait pengaturan untuk industri rokok sendiri? Kalau memang mau diatur, seharusnya yang diatur itu adalah etika orang merokok. Contoh misalnya di tempat tertutup tidak ada ventilasi udara keluar, itu ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok. Tetapi itu juga disediakan tempat untuk smoking area. Di tempat umum yang tertutup juga demikian. Kendaraan-kendaraan umum juga nggak ada masalah. Anak-anak usia di bawah 18 tahun tidak boleh berokok, kami pun juga nggak setuju. Tetapi kalau sudah masuk dalam pengaturan tentang standar, contoh misalnya di PP itu di pasal 10 sampai pasal 14 standarisasi, masuk juga ke tata niaga, masuk juga ke iklan, ya, masuk juga ke CSR, dan bahkan masuk ke diversifikasi produk yang spiritnya adalah untuk mengeliminasi. Ya ini tentu akan berdampak cukup besar bagi kelangsungan industri tembakau dari hulu sampai dengan hilir. Ya kalau pemerintah mau fair, ya itulah aturan yang mengatur tentang etika orang merokok. Begitu. Tapi kalau sudah masuk ke standar ini, ya ini pasti ada kepentingan lain. Karena kalau aturan standarisasi sesuai dengan versi-versi yang dibuat oleh negara-negara lain, yang tentu standarisasi yang dibuat oleh negara lain ini pasti akan menguntungkan negara itu sendiri. Lah kalau kita mengcopy paste kan jadi aneh. Yang diuntungkan malah produk-produk dari luar negeri, bukan produk-produk dalam negeri. Padahal kalau kita bicara tentang industri kreatif nasional, industri kreatif nasional inilah yang menyerap baku dari produksi petani-petani bangsa Indonesia. Cuma sekarang ini curiga juga munculnya aturan-aturan tentang tembakau ini tidak mungkin murni hanya kampen kesehatan saja. Tetapi ada di belakangnya ini kepentingan-kepentingan multinasional korporat. Dan saya ada bukti-bukti itu. Iya kan? Seperti ini dilakukan oleh pemerintah. Kenaikan cukai yang cukup tinggi. Ya namanya pengusaha itu kan pasti kepingin untung kan. Dari faktor produksi, misalnya kertas, tembakau, plastik, dan segala macam, untuk menekan kos biaya produksi, yang mungkin bisa dilakukan adalah menekan tembakau dan cengkeh, ya. Karena kalau kita bicara buruh sudah ada alurannya, tidak boleh kurang dari upah minimum regional. Kalau kita bicara kertas itu sudah harga internasional. Sama juga demikian dengan apa namanya bahan-bahan baku yang digunakan untuk memproduksi cengkeh itu sendiri. Jadi kalau saya bicara seharusnya bagaimana pemerintah melakukan ini, ya pemerintah itu harus fair, harus adil. Aturan ini jangan didasari dari mendasarkan dari salah satu faktor saja, tapi juga harus melihat dari faktor-faktor yang lain. Jangan berdasarkan dari aspek kesehatan saja, tetapi di sini ada aspek sosial, ekonomi, budaya masyarakat Indonesia. Demikian Ketua Asosiasi Petani Tembakau Jawa Tengah, Wisnu Brata. Saya Wendy Lim.